Ada pertanyaan di sini, sebuah perusahaan tidak mengeluarkan bonus untuk karyawan. Padahal bonus tersebut harus ia keluarkan tiap akhir tahun. Berarti ia telah berbuat zalim. Siapa? Bosnya. Bolehkah kita demo atau tidak taat terhadap pimpinan perusahaan tersebut? Bonus ini sudah ada perjanjian dari awal sebelum antum diangkat karyawan, bahwasanya setiap tahun kalian akan dapat bonus di perjanjian. Kalau yang sudah perjanjian dari awal diterangkan dan dia tahu peraturannya bahwasanya setiap tahunnya ada bonus, yaitu hak antum, hak karyawan, boleh dia memintanya karena sudah perjanjian di awal, sudah tahu ya aturan mainnya. Tapi kalau tidak ada dari awal dari perusahaan tapi menerangkan bahwasanya kamu di akhir tahun itu dapat bonus, tidak boleh bagi kita untuk meminta, karena hal itu termasuk dalam bab meminta yang bukan hak kita. Sementara meminta yang bukan hak kita tercela dalam syariat ini. Minta bonus apa saja? Misalkan umpamanya saya lagi bangun ya, kebiasaan masyarakat saya kalau bangun itu di akhir setelah selesai bangunan minta bonus ke material. Makanya secara syariat ini enggak boleh. Kenapa? Karena kita hukumnya masuk dalam hukum meminta yang bukan hak kita. Tapi yang namanya bonus itu adalah kerelaan dari orang yang memberikan hadiah ke kita. Ya bukan dipinta. Sama dengan kata para ulama emboh. Tahu emboh? Imbuh. Emboh apa bahasa ininya? Seperti orang kan beli cabai katanya embohan atau cenah? Tambahan, lebihin. Itu lebihin itu adalah bentuk kita meminta. Ya. Tetapi kalau dari penjualnya langsung ini saya tambahin, yaitu lain keikhlasan dari orang yang memberinya. Sehingga diusahakan jangan apa? Tambahin dong katanya. Itu secara tidak langsung antum meminta. Terjatuh dalam meminta yang bukan hak antum. Ya. Tercela saja dalam Islam. Karena masuk dalam keumuman ya, larangan meminta-minta. Kecuali kita memang membutuhkan. Ini sudah kita dapat cabai masih minta. Tambahan hiji Mas ya. Padahal punya ambil misalnya sendiri. Makanya di sini para penjual ya harus punya belas kasihan. Jangan dulu nunggu minta yang beli. Kira-kira gorengan sisa ya sudah tambahkan aja dua mati. Atau apa yang kira-kira orang suka minta tambahan. Seperti itu. Ya, jadi di sini dilihat tadi seperjanjian antum di masing-masing PT-nya. Apakah itu memang sudah perjanjian dari awal? Maka silahkan antum minta hak antum. Tapi kalau tidak ada perjanjian atau pemberitahuan dari antum awal kerja, maka jangan sampai antum meminta yang bukan hak antum. Sehingga kalau dia sudah perjanjian dari awal, berarti memang perusahaan yang zalim. Tapi kalau tidak, ya itu memang hak mereka. Yang namanya hadiah tadi diberikan dengan sukarela ya, dan ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga sudah itu tidak ada di perjanjian awal, kemudian antum demo, ya, berapa kali pelanggaran. Tetapi kalau memang itu hak antum, tetap jangan demo pula. Ya. Minta dengan baik-baik melalui perwakilan, siapa yang ditunjuk mungkin, ya, ketua karyawan atau yang dianggap dituakan di bagian karyawan tersebut, untuk mengingatkan ya bosnya tentang bonus akhir tahun. Kenapa? Karena ini sebentar lagi. Ini sudah menjelang akhir tahun. Sehingga antum periksa tadi, sudahkah ada perjanjian dengan antum atau tidak. Kalau tidak ya ikhlaskan, karena bukan hak antum. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.